Wa idza qadaitu musallata, secara umum jika engkau sudah selesai salat. Ini adalah hujah yang sangat kuat. Wadhkurullah, hendaknya kau banyak berzikir kepada Allah. Zikir setelah salat adalah himbauan. Dihimbau untuk kita berzikir setelah salat. Jika saudaramu ada yang lupa dan lalai, keluarkan suaramu dalam salat. Zikir itu. Jangan seperti sebagian orang mengeraskan zikir setelah salat adalah enggak boleh dan sebagainya. Keluarkan. Biar orang lain niru. Ada zikir yang diajarkan Nabi dalam salat, tasbih, istighfar, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. Alhamdulillah, tahmid. Perintah Nabi kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad ini uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad, kul dubura kulli salatin, katakanlah setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa-doa dalam salat. Ada doa zikir setelah salat yang diajarkan Nabi. Maka bukan bid'ah. Adapun mengangkat suara dalam berzikir setelah salat adalah sesuatu yang ada pada zaman Nabi dalam riwayat sahih. Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruh as-sauti bidzikri idzan sarafu min al-maktubati kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam aw kama." Inna ruh as-sauti. Ini sahabat yang bercerita. Sesungguhnya mengangkat suara bidzikri dalam berzikir, idzan sarafu min al-maktubati, kalau mereka selesai salat fardu, itu karena ada fi ahdin nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mau berzikir pelan boleh, yang penting jangan tidak berzikir. Berzikir mengangkat suara ada contohnya. Jangan seolah-olah ini adalah menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara zikir bismillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bid'ah masuk neraka. Bukan. Pada zaman Nabi ada itu semuanya. Dan Imam Bukhari menetapkan riwayat itu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita. Jadi kalau berzikir, berzikir. Dan zikir yang dihimbau adalah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utamakan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari membaca istighfar, tasbih, tahlil, biarpun Anda jago selawatan, selawatnya nanti. Karena pendidikan dari Nabi seperti itu dulu, baru nanti perbanyak selawat setelah itu. Biarpun Anda jago hafal Al-Qur'an, tidak langsung Yasin begitu. Tidak, jangan dengan, biarpun boleh misalnya, kalau bagaimana Bu ya, zikir saya jadi surat Yasin, assalamualaikum Yasin, karena Pak saya imam jamiah Yasinan, ya boleh saja dapat pahala, akan tapi ada pendidikan yang lebih benar, lebih istimewa lagi, ikuti bagaimana Nabi katakan, bacalah tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allahumma inna ala dzikri, baca ayat kursi, baca istighfar, itu kan pendidikan dari imam, astaghfirullahaladzim, itu kan pendidikan dari Nabi. Sholawat akan bagus, ngerti sholawat bagus, akan tapi ada tempatnya masing-masing. Baru setelah selesai tuntas ini diajarkan Nabi adalah baru kita membaca sholawat atau baca syahadat atau membaca, ada sebagian itu dengan hawa tentang Ustaz Waqi'ah langsung idza waqa'atil waqi'ah, membaca waqi'ah adalah luar biasa. Membaca Yasin luar biasa. Bersolawat luar biasa. Cuman yuk kita membiasakan bagaimana ikut aturan. Adapun masalah didahulukan mana? Apakah Allahumma inni ala dzikrika, Allahumma ajirna minan nar, atau istasbih tal didahulukan, itu adalah tidak penting. Sehingga sebagian kiai punya urutan zikir yang berbeda-beda. Tapi semuanya diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh bagus solawat. Bagus solawat, bagaimana atau asyhadu an la ilaha, bagus syahadat, bagus semuanya, atau lagi waqi'ah tadi bagus semuanya. Tapi bagaimana kita membiasakan sesuai dengan apa, dari mana riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu boleh baca, setelah itu solawat. Bahkan sebagai pecinta Nabi, jangan sampai dalam sehari kita membaca salawat kurang dari minimal 300 kali minimal. Dan kalau khawatir tidak punya kesempatan, langsung gabung saja di waktu sholat. 300 bagi 5 ada berapa? 60 kalau begitu. Jadi setiap habis sholat 60 salawat sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Tapi kalau hanya 300, ini kelas paling rendah, kelas TK. Paling sedikit 300 dalam sehari membaca salawat kepada Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaitumus salata. Jadi di antara zikir warid ya adalah baca istighfar yang datang dari Nabi diajarkan istighfar. Untuk subuh dengan maghrib la ilaha illallah taala syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syangkir wa huwa tadin rijlah sebelum merubah kakinya. Jadi waktu assalamualaikum sebelum merubah posisi kaki baca la ya, antara maghrib itu maghrib dengan subuh. La ilaha illallah taala syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syaiin qadir 10 10. Keutamanya besar. Baru setelah itu yang biasa kita sambil merubah kaki posisi duduk agar nyaman apakah sila baca astaghfirullahaladzim, kemudian baca yang lain Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati, kemudian subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ayat kursi. Ini baru setelah itu Anda sebagai apa? Waqi'an, waqi'ah setelah itu. Yasinan, yasinan. Yang solawat, solawatan. Yang syahadat, syahadatan. Ada aturannya. Supaya kita lebih-lebih tepat. Sama waktu kalian, waktu kita umrah biarpun jago solawat, tetap zikir yang diutamakan adalah labbaik Allahumma labbaik. Saya punya amalan solawatan. Ntar dulu ini labbaik dulu ini. Labbaik dulu ini. Tidak boleh hawa nafsu. Wah tapi kan solawat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi. Ntar dulu. Ini labbaik juga qala Rasulullah ini. Selagi haji dan umrah, selagi kita masih ihram di himbau kita untuk baca labbaik Allahumma labbaik. Baru nanti engkau menuju Madinah. Tuh habisin untuk solawat Nabi sallallahu alaihi. Jadi ada bagiannya. Mohon agar kita tidak beribadah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Saya jago salawatan. Saya kan pemimpin salawat Nabi. Bagus salawat. Nanti bisa meningkat. Di dalam salat akhirnya baca salawat. Akhirnya. Ya bagus salawat. Kan tidak membatalkan kata ulama kalau kita baca salawat dalam salat. Iya, tapi aturannya tidak begitu. Ada bacaan salat sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengatakan bid'ah juga tidak gampang, akan tapi keutamaannya seperti apa? Selagi ibadah kita benar-benar ya dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah itulah hakikat menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik.